Tetarko. Arges, menger-menger bro. Vianisti Indonesia. Terima kasih. Satu bola gue campur sari yang asik ya. Saya penting yakin bro. Terima kasih.